yang cantik. Aku datang untuk meminta izin. Baik-baik, maafkanku Tante Linda yang cantik. Aku hanya ingin jalan-jalan sama gadismu yang cantik. Janji untuk jaga baik-baik. Sangat cantik. Maafkanku Tante Linda yang cantik. Sudah lama aku ingin jalan dengan garismu yang cantik. Jadi untuk jaga baik-baik, pastikan ku beri yang terbaik. Janjiku Tante Linda, jam 5 kami sudah. Untuk jaga.